السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Hafidh Al-Allamah Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada akhir pertemuan kita dari pembahasan manzumah ini, kita sampai kepada bait yang ke-33. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa 'adu fa'lama, yang menjelaskan tentang masuk Islamnya sekelompok dari kalangan jin, dari jin nasibin, di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 tahun lebih, 50 tahun 3 bulan, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah masuk Islamnya kelompok jin dari nasibin ini dalam firman-Nya yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahqaf. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Sebelum kita melanjutkan ke bait yang ke-34, mungkin salah seorang ikhwan, aina Ahmad Dani, ha tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Lalu berkata al-allamah al-hafidh ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. Ini bait yang ke-34 dan yang ke-35. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa setelah kematian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri beliau yang tercinta, yang senantiasa menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat kesedihan beliau, di saat-saat beliau mendapatkan berbagai macam cobaan semasa beliau berdakwah di Makkah. Pada saat beliau wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berapa lama kemudian beliau pun menikahi dua wanita dari wanita Quraisy. Dan disebutkan oleh Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala, thumma ala saudata, kemudian terhadap Saudah, yaitu Saudah bintu Zam'ah, amdha 'aqdahu, di mana beliau menjalankan akadnya, menyempurnakan akad pernikahannya dengan Saudah, fi Ramadhana, di bulan Ramadhan, thumma kana ba'dahu, kemudian setelah itu, setelahnya, setelah Saudah, aqdu ibnati siddiqi fi syawali, beliau pun melakukan akad nikah dengan putri as-siddiq Abu Bakar, yaitu Aisyah as-siddiqah bintu Abi Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma fi syawali, dan itu terjadi pada bulan Syawal. Maka dua bait syair yang disebutkan oleh Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala, yang secara zahir menunjukkan bahwa beliau menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah terlebih dahulu sebelum beliau menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang zahir dari apa yang beliau sebutkan pula, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad nikah dengan Saudah bintu Zam'ah itu di bulan Ramadhan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad nikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di bulan Syawal, berarti berjarak kurang lebih sebulan, berjarak kurang lebih sebulan antara Ramadhan dengan bulan Syawal. Berarti dalam pandangan beliau, Saudah bintu Zam'ah adalah istri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istri ketiga Rasulullah adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq rahimahullah dalam sirahnya, kata beliau, famatat Khadijah bintu Khuwailid qabla muhajirin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Meninggal Khadijah bintu Khuwailid sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah 3 tahun sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan, meninggalnya itu memasuki tahun ke-10 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Lam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha imra'atan hatta matat hiya wa Abu Talib fi sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang pun dari wanita selama beliau bersama Khadijah, hingga Khadijah meninggal, dan bersamaan dalam tahun yang sama Abu Talib pun meninggal. Thumma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijata Saudata binti Zam'ah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Khadijah, maka beliau menikahi Saudah bintu Zam'ah. Wa kanat qablahu 'inda Sakran bin Amr, akhi Suhail bin Amr. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sauda bintu Zam'ah, sebelumnya Sauda bintu Zam'ah adalah istri dari Sakran bin Amr. Istri dari Sakran bin Amr. Dan Sakran bin Amr adalah saudara dari Suhail bin Amr. Wa kana ibn ammiha. Tazawwajaha wa hiya bikrun. Dan As-Sakran bin Amr ini adalah anak pamannya juga, jadi sepupuan Sakran bin Amr dengan Sauda bintu Zam'ah, di mana Sakran menikahi Sauda dalam keadaan Sauda masih perawan ketika itu. Lalu keduanya masuk Islam, fahajara ila ardil Habasyah, dan keduanya sempat berangkat berhijrah ke negeri Habasyah. Thumma qadima Makkata famata anha musliman bi Makkah. Lalu kemudian keduanya kembali ke Mekah setelah hijrah. Kembali ke Mekah, suami Saudah pun meninggal. Kata beliau meninggal sebagai seorang muslim di Mekah. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yusib minha waladan hatta mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Sauda, namun beliau tidak mendapatkan satupun keturunan dari Sauda bintu Zam'ah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, untuk mengetahui peristiwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara beliau dengan Sauda dan beliau dengan Aisyah, ini diterangkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah taala dan yang lainnya, dari Muhammad bin Amr. Kata beliau, telah memberitakan kepada kami Abu Salamah dan Yahya, keduanya bercerita, lama halakat Khadijah, jaat Khawla bintu Hakim imra'atu Uthman bin Mad'un. Pada saat Khadijah meninggal, datanglah Khawla bintu Hakim. Khawla bintu Hakim adalah istri dari Uthman bin Mad'un. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala tazawwaj? Kata Khawlah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah? Yani ditawari. Tidakkah engkau ingin menikah, wahai Rasulullah? Karena Khadijah telah meninggal. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man? Siapa? Yani siapa yang aku akan menikahinya? Qalat, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kamu tinggal milih ya Rasulullah, kalau mau yang perawan atau mau yang janda, pilih yang mana? Hah? Nah, kenapa senyum Abdul Malik, senyumnya? Hah? Nah, pilih perawan atau pilih janda? Nah, kala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanil bikr, kalau perawan siapa? Jadi tidak apa-apa seorang bertanya, ya, ada yang nawarin, tanya siapa itu? Nah, siapa? Qalat, ibnatu ahabbi khalqillahi azza wa jal ilaik. Kalau perawan, putri makhluk yang paling, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling engkau cintai. Siapa itu? Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, wa man thayyib, kalau yang janda siapa? Qalat, Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah amanat bika, dia telah beriman kepadamu. Wattaba'atka 'ala ma taqul, dan dia mengikuti apa yang engkau katakan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhhabi fadhkurihi ma alayya. Kalau begitu pergilah kamu, sebutlah kepada keduanya tentang aku. Wah, ini sekaligus dua ini. Ya. Ya. Sebutkan, datangi keduanya. Ya. Tawarkan kepada keduanya tentang aku. Apa yang dilakukan Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha? Fadakhaltu baita Abi Bakar. Maka aku pun memasuki rumah Abu Bakar. Jadi perhatikan riwayat ini. Yang pertama kali didatangi oleh Khawla bintu Hakim adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqalat, lalu dia mendatangi istri Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Ruman. Ya Ummu Ruman, madza adkhala Allah azza wa jalla alaikum min al-khair wal barakah? Wahai Ummu Ruman, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kalian dari kebaikan dan keberkahan? Maksudnya begitu banyak keberkahan yang kalian miliki wahai keluarga Ummu Ruman. Qalat, wa madzak, kata Ummu Ruman, apa itu? Keberkahan apa itu? Kebaikan apa itu? Qalat, kata Khawlah, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubu alaihi Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk aku melamarkan untuknya Aisyah. Jadi melalui perantara Khawlah. Qalat, kata Ummu Ruman, intadhiri Abu Bakar hatta ya'ti. Kalau begitu tunggu Abu Bakar sampai beliau datang. Karena yang paling berhak untuk menentukan pernikahan seorang putri yang masih kecil, yang belum mencapai usia balig, adalah seorang ayah. Ayah yang paling berhak. Bahkan dia, menurut pendapat sebagian para ulama, satu-satunya yang berhak. Kakek tidak berhak. Saudara laki-lakinya tidak berhak. Ayah yang paling berhak menentukan. Ya, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih kecil, 6 tahun pada saat itu. Ya. Belum paham macam-macam. Sehingga kondisi seperti ini yang paling berhak menentukan adalah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faja'a Abu Bakar, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Faqalat, ya Abu Bakar, madza adkhala Allahu azza wa jalla alaikum min al-khair wal barakah? Kata Khawla, wahai Abu Bakar, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kalian dari kebaikan dan keberkahan? Qala, wa madza? Kata Abu Bakar, apa itu? Qalat, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubu alaihi Aisyah. Kata Khawla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk melamarkan untuknya Aisyah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wa hal tasluhu lahu? Apakah Aisyah baik untuknya? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya ibnatu akhihi. Bukankah dia adalah putri saudaranya? Maksudnya beliau, Abu Bakar Siddiq, adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama masuk Islam dan berjuang di dalam Islam. Ya. Apakah bagus? Apakah layak putri saudaranya ini menjadi istrinya? Faraja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Maka Khawlah pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal ini kepada Rasulullah. Apakah layak menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'i ilaihi faquli lah. Kembalilah kamu kepadanya. Katakan kepadanya, ana akhuk. Aku memang saudaramu, wa anta akhi fil Islam. Dan engkau juga adalah saudaraku dalam Islam. ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Wabnatuka tasluhuli, dan putrimu baik untukku, boleh, halal ya, bukan suatu yang diharamkan, karena bukan saudara nasab, tapi saudara dalam hal Islam. Faraja'at fadhakara dhalika lah, maka kembali haulah, dia pun menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala intadhiri, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau begitu tunggu. Wa kharaja, maka keluarlah Abu Bakar As-Siddiq. Berkata Ummu Ruman, yani istri Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan mengapa Abu Bakar As-Siddiq keluar, mau kemana beliau. Maka Ummu Ruman menjelaskan, inna Mut'im ibn Adi qad kana dhakaraha ala ibnihi, fawallahi ma wa'ada wa'dan qattu fa'akhlafahu li Abi Bakar. Ummu Ruman mengatakan bahwa Mut'im bin Adi itu pernah menyebutkan Aisyah supaya dinikahkan nanti dengan anak putranya, anaknya dia, putranya dia. Jadi semacam sudah pernah ada janji gitu. Namanya apa itu? Hah? Dijodohkan gitu. Ya. Bahwa Mut'im bin Adi pernah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwa ini anak kamu ini biar dijodohkan dengan putra saya nanti. Nah, ini yang jadi kepikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demi Allah, tidaklah pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan sebuah janji lalu kemudian beliau mengingkari. Enggak pernah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia ingin menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu. Fadakhala Abu Bakar ala Mut'im ibn Adi wa indahu imra'atuhu Ummul Fata. Maka datanglah Abu Bakar ke rumah Mut'im bin Adi, bertemu dengannya, dan ketika itu juga istri Mut'im bin Adi sedang ada di sana, yaitu Ummul Fata. Dia bernama Ummul Fata atau kunyah Ummul Fata. Kata istri Mut'im bin Adi, yabna Abi Quhafa la'allaka musbi'un sahibana mudkhiluhu fi dinika alladhi anta alayhi in tazawwaja ilayka. Wahai ibnu Abi Quhafa, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, jangan-jangan nanti engkau akan memasukkan anak kami ke dalam agamamu yang sedang engkau yakini sekarang ini apabila dia menikah dengan anak putrimu. Jangan-jangan nanti mengikuti keyakinan kamu, karena mereka masih di atas kesyirikan. Di atas kesyirikan. Dan mereka mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq seorang muslim. Anaknya tentu mengikuti orang tuanya, muslimah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Ummul Fata, istri dari Mut'im bin Adi. Ya. Jangan sampai anak kami nanti masuk ke dalam agamamu yang kamu yakini apabila dia menikah dengan anak putrimu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Mut'im bin Adi, aqawlu hadhihi taqul, apakah ucapan yang seperti ini yang kamu katakan, kamu ridha dengannya? Ya. Maksudnya ucapan ini menunjukkan bahwa mereka tidak ridha putranya dinikahkan dengan Aisyah yang telah menjadi seorang muslimah karena mengikuti orang tuanya muslim. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak menolak, tidak membatalkan janjinya. Tapi dari pihak orang tua mereka lah. Dari pihak istri dari Mut'im bin Adi, Ummul Fata, mengatakan bahwa ya jangan sampai putra kami nanti masuk ke dalam agama yang kamu yakini itu. Maka kata Abu Bakar kepada Mut'im bin Adi, aqawlu hadhihi taqul, apakah ini ucapan yang menjadi pendapat kamu, yang kamu ridai, artinya kamu membatalkan adanya perjodohan tersebut? Kata Mut'im bin Adi, innaha taqulu dhalik. Ya. Dia si istri ini sudah mengatakan itu, jadi ya sudah, diputus saja. Ya, ya alhamdulillah. Ya, tanpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membatalkan. Ternyata dari pihak Mut'im bin Adi pun membatalkan. Fa kharaja min indihi wa qad adhhab Allah azza wa jalla ma kana fi nafsihi min idatihi allati wa'adahu faraja. Maka keluarlah Abu Bakar As-Siddiq dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan apa yang beliau rasakan dari janji yang pernah beliau janjikan. Ya, lalu kemudian beliau pulang kembali. Selesai sudah. Jadi itu satu-satunya permasalahan yang masih mengganjal pada Abu Bakar As-Siddiq sebelum kemudian beliau menikahkan putrinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khawlah. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi Khawlah. Dia mengatakan, "Ud'i li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau begitu panggillah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khawlah pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazawwajaha iyyahu. Maka Abu Bakar pun menikahkan putrinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, enggak sulit-sulit. Ya, enggak repot. Wah, anakku masih cilik iki, Bos. Sudah mau nikah 6 tahun, Bos. Ini pelecehan. Ya Allah, pelecehan. Ini syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa ini kekhususan bagi Rasulullah untuk menikahi anak as-saghirah, anak yang berusia masih kecil yang belum mencapai usia baligh. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal hukumnya umumut tasyri', umum syariat ini untuk umatnya. Tidak diperbolehkan seorang mengkhususkan. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Kalau tidak ada, maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam umum untuk umatnya diperbolehkan. Berarti boleh seorang menikahi seorang wanita yang masih kecil, boleh, tidak mengapa. Nah, namun kata para ulama dalam hal pertemuan, ya, hubungan tidak diperbolehkan kecuali apabila anak tersebut telah mencapai usia yang layak untuk terjadi hubungan dengan suaminya. Nah, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di usia 6 tahun, namun tidak langsung tinggal bareng. Tunggu sampai berusia 9 tahun. Ya, apabila telah layak. Dan tidak disyaratkan harus mencapai usia baligh, tidak syarat. Tidak disyaratkan itu. Walaupun seorang wanita belum mencapai usia baligh, namun dia telah nampak kelayakan untuk berkumpul dengan suaminya, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menikahkan putrinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Aisyatu yawma idzin bintu sitti sinin. Aisyah ketika itu berusia 6 tahun. 6 tahun lebih. Thumma kharajat fadakhalat 'ala Saudah bint Zam'ah. Selesai urusan yang satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan Aisyah. Selesai? Selesai. Lalu kemudian Khawlah keluar. Maka beliau pun mendatangi Saudah bintu Zam'ah. Faqalat madza adkhala Allahu azza wa jalla 'alayki min al-khair wal barakah? Kata Khawlah, apa yang telah Allah masukkan kepadamu dari kebaikan dan keberkahan? Kata Saudah, apa itu? Qalat arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubuki alai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk melamar kamu atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, qalat wadittu, aku senang. Senang saudari binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Udkhul ila abi fadhkur idzaka lahu. Kalau begitu kamu datangilah ayahku. Maka sebutkan hal tersebut kepada beliau. Datangi ayahku. Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pernikahan harus dengan adanya wali. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia perawan ataukah janda. Karena ada yang mengatakan bahwa janda tidak mesti harus punya wali. Tidak. Keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Apakah dia bikr, perawan ataukah dia thayyib? Janda. Waditu, datangilah ayahku, sebutkan hal itu kepadanya. Wa kana syaikhan kabiran qad adrakathu sin. Dan ayahnya ini orang yang sudah tua renta, sudah sangat tua. Ya. Qad takhallafa anil hajj. Beliau sudah tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah haji ketika itu. Jadi di masa jahiliyah mereka masih menunaikan ibadah haji. Fadakhalat alaihi, maka khawla pun mendatangi ayahnya. Fahayyathu bitahiyatil jahiliyah. Maka dia pun menyampaikan salam-salam yang dikenal di masa jahiliyah. Faqala man hadhihi? Kata ayahnya, siapa ini? Maka dijawab, Khawla bintu Hakim. Qala fama sya'nuk? Apa urusanmu? Qalat arsalani Muhammad ibn Abdullah akhtubu alaihi sawdah. Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamar Saudah atas nama beliau. Qala kuf'un karim. Nah, ini sekufu yang mulia. Artinya sekufu. Ya, setara. Madza taqulu sahibatuk? Apa yang dikatakan oleh sahabatmu itu, Saudah itu? Kata Khawlah, tuhibbu dzalik. Dia senang dengan itu. Ya. Qala ud'uha li fad'atha. Kalau begitu panggil Saudah. Panggil dia kepadaku. Maka dipanggillah Saudah menghadap ayahnya. Kata ayahnya, ay bunayya inna hadhihi taz'umu anna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib qad arsala yakhthubuk. Sesungguhnya wahai anakku, sesungguhnya wanita ini mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengutus dia untuk melamar kamu. Wa huwa kufun karim. Ini sekufu. Kufu yang mulia. Atau hibbina uzawwijaki bihi? Apakah engkau senang aku nikahkan kamu dengannya? Qalat na'am. Kata Saudah, iya. Kata Saudah, iya. Nah, perhatikan di sini karena Saudah seorang janda. Jadi harus ada pernyataan sharih, ucapan yang jelas bahwa dia setuju untuk menikah. Berbeda dengan Aisyah. Mungkin kalau Aisyah ditanya enggak paham dia, maksudnya apa? Enggak paham. Sehingga cukup dengan persetujuan ayahnya. Ayah yang menikahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, qala ud'ihi ud'ihi li. Kalau begitu panggillah Rasulullah kepadaku. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi fazawwajaha iyyah. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahnya pun menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Tidak lama setelah terjadi pernikahan, dan di sini perhatikan urutan dari riwayat ini, siapa yang terlebih dahulu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah atau Saudah? Hah? Yang zahir dari hadis ini Aisyah. Iya kan? Kemudian Saudah. Aisyah kemudian Saudah. Nah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, was sahih anna Aisyah aqada 'alaiha qabla Saudah. Yang sahih bahwa Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan Aisyah sebelum Saudah. Sebelum Saudah. Berarti istri yang kedua dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Aisyah. Hanya saja pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah kan diakhirkan karena usia Aisyah yang masih kecil. Walam yadkhul bi Aisyata illa fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu Aisyah kecuali pada tahun kedua Hijriyah. Masuki tahun kedua Hijriyah. Wa amma Saudatu fa innahu dakhala biha bi Makkah. Adapun Saudah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhubungan dengannya di Mekah. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Di antaranya Qatadah, Abu Ubaidah, Ma'mar bin al-Muthanna dan Az-Zuhri dalam riwayat Aqil. Naam. Jadi ini yang zahir. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa pernikahan Saudah dengan Aisyah berdasarkan riwayat ini itu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah itu setelah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Sementara pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah dalam hadis-hadis yang sahih itu terjadi di bulan Syawal. Terjadi di bulan Syawal. Rasulullah menikahi Aisyah. Kemudian setelah itu menikahi Saudah. Sehingga yang zahir pula menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bukan di bulan Ramadan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz bin Abdul Aziz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah di bulan yang sama dengan Rasulullah ketika menikahi Aisyah, yaitu di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Pada tahun ke-10 semenjak diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Setelah ayahnya menikahkan Saudah bintu Zam'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'aha akhuha 'Abd bin Zam'ah min al-Hajj. Tak lama setelah terjadi pernikahan, datang saudara Saudah bernama 'Abd bin Zam'ah. Dia ini ketika itu musyrik. Baru pulang dari haji. Dalam keadaan dia musyrik. Ketika dia mendengar bahwa saudara perempuannya itu Saudah telah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yahthi ala ra'sihi turab, dia ambil tanah, dia letakkan di kepalanya. Aduh, kenapa begini? Kenapa ini terjadi gitu? Dia menyesali, tidak pengen Saudah bintu Zam'ah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia merasa tidak senang, merasa benci, maka dia meletakkan tanah di atas kepalanya. Ini mungkin ungkapan orang dahulu apabila menyatakan ketidaksetujuannya, menyatakan kemarahannya, maka dia meletakkan tanah di atas kepalanya. Dia tidak ingin Saudah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih mengharapkan supaya Saudah bisa kembali kepada kesyirikan, kembali kepada agama nenek moyang. Maka Abd bin Zam'ah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah masuk Islam. Maka dia pun mengatakan setelah masuk ke dalam Islam, la'amruk inni lasafih yawma ahti fi ra'si turab antazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah bintu Zam'ah. Demi Allah, sungguh aku ini orang bodoh ketika itu. Ketika aku meletakkan tanah di atas kepalaku pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah. Beliau menyesali perbuatan yang dia lakukan di saat dia kafir. Lalu Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan, faqadimna al-madinata, maka kami pun tiba di Madinah, hijrah. Fanazalna fi Bani al-Harith min al-Khazraj fi Sunhi, maka kami pun turun di kampung Bani al-Harith dari kabilah Khazraj di daerah As-Sunh. Daerah Sunh sebuah tempat di Madinah. Qalat faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala baitana wa ijtama'a ilaihi rijalun minal ansar. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun masuk ke dalam rumah kami dan berkumpullah bersama Rasulullah beberapa lelaki dari kalangan Ansar, wanita, dan beberapa wanita juga ikut masuk ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Faja'at bi ummi, lalu kemudian ibuku pun datang. Dia mendatangi Aisyah. Apa yang dilakukan Aisyah? Wa inni la fi urjuha bain alqain tarjahu bi. Aku ketika itu sedang main tongkang. Tahu ya? Yang ini. Apa yang namanya ini? Hah? Mainan anak-anak? Hah? Apa namanya? Tongkang ya? Apa sih namanya ini? Hah? Tahu ini kayu, kemudian dikasih kayu di seimbang itu. Satunya di sisi kiri, satunya di sisi kanan, main turun naik, hah? Hah? Apa? Hah? Apa-apa? Saya enggak dengar. Perosotan. Ngomong apa ini? Hah? Jungkat-jungkit. Masya Allah. Baru pertama saya mendengarin namanya. Nah, ya itulah. Jungkat-jungkit atau tongkang. Tak tahu anak-anak kasih nama apa ini. Urjuhah bahasa Arabnya itu. Urjuhah. Ya. Jadi Aisyah sedang main. Ya seperti anak-anak main. Ayunan, main. Ah, main urjuhah ini ya. Apa itu jungkat-jungkit apa? Baina adkhain, di antara dua pohon kurma. Fa anzalatni minal arjuha. Ketika itu Aisyah sampai subhanallah, detailnya nih cerita. Sehingga ketika main-main itu tadi, Aisyah lagi di atas gini. Ya, berarti dia lagi di atas, kemudian temannya ini yang di bawah. Fa anzalatni minal arjuha. Datang ibunya diturunkan dari mainan itu. Wali Jumaimatun fafarraqadha, dalam keadaan rambut saya itu ya, berkumpul di bagian depan. Ini tidak beraturan gitu. Ini mau ketemu suami modelnya kayak gini. Ya, anak kecil. Nah, oleh karena itu ketika dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan anak-anaknya itu ya belum hilang, masih main boneka ya. Bermain boneka Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Dan dia telah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Jumaimatun fafarraqadha. Ya, dalam keadaan rambutnya itu Jumaimah. Jumaimah itu dari Jummah. Ya, jadi di bagian depannya itu rambutnya enggak beraturan. Ya. Dan dalam bahasa Arab kata Jummah itu apabila rambut itu sampai ke bahu itu disebut jummah. Itu disebut jummah. Kalau sampai di telinga itu disebut wafrah. Disebut wafrah. Wa masahat wajhi bi syai'in min ma. Lalu kemudian ibuku pun membasuh wajahku dengan air. Ya. Intinya dibersihkan gitu. Mau dirapikan. Thumma aqbalat taquduni hatta waqafat bi 'indal bab. Lalu kemudian dia pun membawaku, dia mengantar aku sampai kemudian aku berdiri di dekat pintu. Nah, kayak terburu-buru gitu. Segera dibersihkan, dirias ya. Lalu kemudian dibawa dengan cepat ke dekat pintu. Wa inni la anhaju. Ya. Dalam keadaan aku terengah-engah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena mungkin ibunya dalam waktu cepat gitu. Ini ngapain ini Aisyah? Bingung. Ya, dalam riwayat yang lain sampai disebutkan Aisyah mengatakan, ini sampai ya ini nafasnya itu terengah-engah. Hatta sakana min nafsi, sampai kemudian aku merasa tenang. Thumma dakhalat bi, kemudian dia pun masuk bersamaku. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala saririn fi baitina. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk di atas sebuah ranjang di rumah kami. Wa indahu rijalun wa nisaun minal ansar. dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa lelaki dan wanita dari kalangan Ansar. Fa ajlasatni fi hijrihi, maka ibuku pun mendudukkan aku di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalat, lalu kemudian dia mengatakan, haula'i ahluk fabarakallahu laka fihim, inilah istrimu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untukmu pada mereka. Wa barakalahum fika, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk mereka pada dirimu. Fawathabar rijalu wan nisa, maka kaum lelaki dan wanita pun mereka segera berdiri dan pergi. Fakharaju, maka mereka pun keluar. Wabana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul denganku di rumah kami, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ma nuhirat alaihi jazur, tidak disembelih unta pada saat itu. Wala dhubihat alaihi syatun, bahkan kambing pun tidak disembelih pada saat itu. Hatta arsala ilaina Sa'd bin Ubadah, sehingga Sa'd bin Ubadah mengirimkan kepada kami bijafnatin, dalam sebuah piring makanan. Kana yursilu biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sa'd bin Ubadah biasa mengirimkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dara ila nisa'ihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi atau mendatangi istri-istrinya pada malam-malamnya. Wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin, dan aku ketika itu berusia 9 tahun. Jadi dari sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha itu mendahului akadnya beliau dengan dari Sauda bintu Zam'ah. Maka istri yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sauda bintu Zam'ah. Dan yang zahir kedua-duanya terjadi di bulan Syawal. Oleh karena itu para ahli sejarah menyebutkan seperti Al-Mubarak Furi dalam Ar-Rahiqul Makhtum juga menyebutkan bahwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sauda bintu Zam'ah terjadi di bulan Syawal, bukan di bulan Ramadan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.